Sekiranya aku duet denganmu, apakah harus ada hati yang terluka? Ora ono. Tenang. Tenang ora ono. Sumpah. Areke lho gak nyawang. Tenang. Gak nyawang. Satu lagu untuk lantas tercinta. Hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Oh, Serena lo ya.